tutup klambi anyar sing ning jero lemari ku, nanging baca anyar sing mbok pamer kene aku. Neng opo senenganmu ya menggawe laraku, pamer baca anyar neng statusmu. Bapaknya ibu ini loh juara. Goyang ini rasanya wong nandang kangen, rindu wengi hatiku rasanya buat Ketuse ha eh.